Begini jadinya cintaku padamu. Surat undanganku, pernikahan itu ku genggam erat di tanganku. Hanya doa restu yang ku persembahkan. Semoga engkau bahagia. Jadinya cintaku padamu.